Beberapa orang percaya bahwa manusia saat ini hidup berdampingan dengan makhluk tidak kasat mata di tempat yang sama, namun di alam yang berbeda. Namun sulit untuk saling membuktikan mengenai keberadaan mereka bagi orang-orang yang memang tidak ditakdirkan untuk melihat atau berurusan dengan makhluk-makhluk ini. Ketika saya sedang menulis ini, saya sedang menyempatkan diri untuk menginap di sebuah tempat, perumahan atau komplek yang bersebelahan langsung dengan lintasan rel kereta api yang konon menyimpan banyak misteri. Bukan untuk mencari sosok keberadaan mereka, apalagi mengusik. Namun cukup banyak cerita yang diceritakan oleh warga setempat mengenai sosok kemunculan makhluk-makhluk tersebut. Kemunculan mereka ini seolah menunjukkan adanya sisi lain dari pemukiman di pinggiran rel ini. Seolah-olah mereka mendiami tempat yang sama, namun di alam yang berbeda, yaitu sebuah desa gaib di pinggir rel kereta api, tempat di mana mereka berada berdampingan dengan kita, namun di alam yang berbeda. Semua cerita di segmen ini merupakan kisah yang diceritakan warga sekitar. Saya akan menyamarkan semua nama yang mungkin memberi petunjuk mengenai keberadaan tempat ini. Namun saya sudah yakin, beberapa dari pendengar atau pembaca bisa dengan mudah mengetahui lokasi ini. Oleh karena itu, diharapkan pembaca bisa menyingkapi dengan bijak dan menjadikan cerita ini sebagai hiburan dan menghormati keberadaan mereka, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Chapter 1, Riang Tawa Lintasan Malam. Aku merenung di pinggir rel kereta api yang sudah dilintasi berkali-kali oleh kereta saat itu. Sudah hampir tengah malam aku merenung di sini. Aku berpikir, mungkin saja kehidupan setelah mati lebih indah daripada kehidupanku saat ini. Satu persatu aku menghitung hal baik apa yang dihidupku sampai sekarang. Pekerjaan, ya ijazahku yang masih SMP membuatku menjadi kandidat pertama dalam pengurangan karyawan di pabrik. Dan lagi, hutang-hutang yang menumpuk di perusahaan membuatku keluar dari perusahaan dengan tanpa membawa uang pesangon sepeser pun. Keluarga, aku hanya hidup dengan istriku di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran rel kelintasan kereta ini yang kusewa dengan harga murah karena belas kasihan dari pemiliknya. Tidak ada hal baik dari pernikahan ini, hanya uang yang ada di pikiran istriku. Bukan saja gajiku yang tidak pernah cukup, namun ternyata istriku memiliki hutang ke seorang lintas darat yang bahkan tidak dapat kubayar walaupun dengan gajiku selama bertahun-tahun. Entah bagaimana aku harus bertahan hidup besok. Jangankan untuk membayar para penagih hutang yang akan mendatangiku besok, untuk makan saja aku tidak tahu harus mencari kemana lagi. Aku tidak sanggup untuk pulang. Sudah jelas, istriku akan menyambutku dengan cacian seperti hari-hari sebelumnya. Apalagi dengan keadaanku seperti ini. Entah apa kesalahan yang telah kuperbuat sampai semua hal buruk ini menimpaku. Setidaknya, dinginnya malam di tempat ini cukup dapat menenangkanku dan melupakan sejenak tentang permasalahan hidupku. Dan mungkin juga akan lebih baik seadanya ketenangan ini tidak hanya sejenak. Sini, kita main di sini. Terdengar suara anak-anak bermain di sekitarku. Aku melihat sekeliling, namun sama sekali tidak terlihat sumber dari suara itu. Di sini. Suara itu kembali muncul, terdengar dari belakangku. Aku menoleh, dan ternyata suara itu berasal dari beberapa anak kecil. Tidak terlalu kecil, mungkin mereka seumuran anak-anak SMP. Jangan main di sini, bahaya, teriakku pada mereka. Mereka semua menoleh ke arahku dan memandangku dengan heran. Tak lama setelahnya tiba-tiba raut wajah mereka berubah menjadi senyuman. Mas, ikut main yuk, ucap salah satu dari anak itu. Aku hanya menggeleng dan tetap berusaha memperingatkan mereka. Namun mereka terus saja bermain di sana tanpa menghiraukan peringatanku. Kena kamu jadi setannya. ucap seorang anak yang lain yang berhasil menyentuh temannya. Anak-anak lain segera berlari meninggalkan seorang anak yang saat ini bertugas menjadi setan untuk mengejar anak-anak yang lain. Tanpa sadar, aku tersenyum dengan sendirinya. Betapa indahnya menjadi seorang anak kecil yang tidak memiliki beban dalam hidupnya. Seandainya saja aku masih bisa bertahan, merasakan hidup seperti mereka, bermain tanpa kenal waktu, tertawa puas tanpa beban. Kena sekarang mas yang jadi setannya. Sentuhan seorang anak dari belakang membuatku tersontak dan menoleh ke arahnya. Namun anak itu segera berlari meninggalkanku. Ayo kejar, kejar, ucap anak itu dengan nada yang meledekku. Anak-anak lain juga meledekku dan sudah bersiap berlari bila aku memilih untuk mengejar mereka. Awalnya aku bermaksud membiarkan mereka. Namun sepertinya tidak ada salahnya aku menangkap salah satu dari mereka dan sedikit memberikan mereka pelajaran. Lari, lari, lari, ucap mereka yang segera menghindariku sambil tertawa. Aku mengejar salah satu yang terdekat dari posisiku. Cukup sulit dengan umurku yang jauh di atas mereka untuk mengimbangi kelincahan anak-anak itu. Namun akhirnya tetap saja aku berhasil menyentuh salah satu dari mereka, dan berganti dialah yang mengejarku dan anak-anak yang lain. Entah bagaimana ini terasa menyenangkan. Hanya dengan permainan seperti ini dan bahkan bersama anak-anak yang tidak aku kenal, aku bisa merasa sebahagia ini. Aku meneruskan permainan yang menenangkan ini dengan mereka dan mulai bisa melupakan apapun yang akan kuhadapi di hari esok. Hingga akhirnya sebuah cahaya muncul menyinari kami dengan lampunya yang sangat terang. Suara lonceng kereta terdengar berkali-kali dengan keras, diikuti suara bising klakson kereta yang berbunyi dengan sangat panjang. Aku hanya memandang ke arah cahaya yang semakin mendekat itu, hingga akhirnya semua suara bising itu menghilang dan lenyap dari penglihatan dan pendengaranku. Telah ditemukan seorang pria yang belum diketahui identitasnya tergeletak tak bernyawa di rel kereta dengan tubuh yang tercerai-berai. Lokasi rel kereta tersebut tak jauh dari palang persimpangan besar, tempat yang juga merupakan tempat kejadian perkara kecelakaan sebelumnya. Menurut saksi mata, dari setelah maghrib, korban sudah terlihat termenung di pinggir rel kereta setelah memarkirkan motornya tak jauh dari warung milik saksi mata tersebut. Saksi sudah beberapa kali memperingatkan untuk pergi, namun korban hanya berdiri dan berpindah tempat tak jauh dari tempat sebelumnya dan hanya mondar-mandir di sekitaran rel. Polisi mengambil kesimpulan bahwa kejadian ini adalah kasus bunuh diri yang mungkin dilatari dengan permasalahan keluarga atau pekerjaan. Jenazah korban segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Sebuah bus dengan trayek Jawa Timur menuju Yogyakarta melaju dengan sangat kencang dengan membawa cukup banyak penumpang. PO bus ini memang menjadi primadona pada masanya karena sangat diminati para penumpang yang rutin melalui perjalanan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Para penumpang sudah sangat mengenal bus ini sebagai bus yang selalu melaju dengan kecepatan tinggi sehingga mampu membawa penumpang sampai ke tujuan dengan lebih cepat. Kali ini, kebetulan penumpang bus sedang didominasi oleh anak-anak SMP yang sedang dalam perjalanan wisata menuju Yogyakarta. Tidak ada yang aneh selama perjalanan dari Jawa Timur. Namun, ketika bus ini melintasi salah satu kota di Jawa Tengah, sang sopir tetap memacu busnya dengan cepat seperti di saat jalur antar kota. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, terdengar suara lonceng kereta api menandakan akan ada kereta yang melintas membelah jalur yang akan dilewati oleh bus itu. Sebenarnya, saat ini sudah mendekati persimpangan. Kecepatan bus itu tidak terlalu tinggi. Namun suara lonceng penanda kereta yang akan melintas tidak terdengar atau tidak dihiraukan oleh sang supir. Akhirnya, tepat saat bus berada di tengah rel, sebuah kereta dengan cepat yang melintas menabrak dengan keras bus tersebut dengan seluruh penumpang yang berada di dalamnya. Hampir semua penumpang bus tersebut tewas seketika, termasuk anak-anak yang berada di dalam bus tersebut. Kecelakaan tersebut akhirnya membuat marah masyarakat dan PO bus ini dijatuhi sanksi tidak boleh menjalani trayek antar provinsi dan hanya beroperasi sampai perbatasan Jawa Timur. Penumpang harus dioper ke bus lain yang namanya juga masih terkenal hingga sekarang karena jumlah kecelakaan yang sering dialami oleh bus tersebut. Namun, di tahun 90-an, PO tersebut kembali mendapat izin untuk membawa penumpang hingga Jawa Tengah setelah menggantinya dengan nama lain. Saat ini warga yang tinggal di sekitaran rel kereta tersebut masih sering melihat kemunculan anak-anak yang bermain di sekitaran perlintasan. Hampir sebagian besar yang melihat adalah warga pendatang yang tidak mengetahui bahwa anak-anak itu bukanlah makhluk yang seharusnya bisa dilihat dengan mata manusia biasa. Sering sekali terjadi kecelakaan, kejadian bunuh diri di rel dekat persimpangan ini. Menurut warga sekitar, konon siapapun yang datang di rel kereta api ini dengan niat untuk mengakhiri hidupnya, maka orang tersebut tidak akan pernah gagal untuk melancarkan niatnya. Semua itu terjadi dengan bantuan dari mereka yang tidak kasat mata yang masih terus berada dan meninggali tempat tersebut. Chapter kedua, bayangan. Maaf Pak, saya sudah tidak bisa kerja di sini lagi. Ucap salah seorang anak buahku yang sebenarnya sudah cukup lama bekerja di bengkel las yang aku tangani. Tunggu dulu. Ada masalah apa? Cerita, mau cerita dulu gitu loh. Balasku yang mencoba menahannya agar tidak terburu-buru mengambil keputusan. Tidak Pak, sudah. Bapak juga tidak bakal percaya sama saya. Saya pamit dulu Pak. Balasnya segera meninggalkan bengkel dengan membawa tas yang berisi barang-barangnya. Melihat keputusannya sudah bulat, aku tidak lagi menahannya dan membiarkan karyawanku itu pergi. Lagi pula, cukup mudah mencari penggantinya dengan kondisi lapangan pekerjaan yang semakin menipis saat ini. Ah, kopi satu mas. Ucapku pada seorang pemuda di angkringan langgananku. Tanpa menunggu lama, segelas kopi hitam panas sudah disajikan di hadapanku lengkap bersama tatakannya seperti biasa. Wah, karyawannya berhenti lagi toh Pak? Tanya pedagang itu padaku. Oh iya nih mas, kamu ada kenalan gak mas yang bisa gantiin? Jawabku yang berharap bisa mendapatkan informasi lagi dari dia. Nanti tak tanyain ke yang sering jajan di sini deh Pak, tapi saya gak bisa janji ya. Soalnya gosip tentang bengkel bapak itu sudah cukup menyebar loh Pak. Jawab pemuda itu. Aku menyeruput kopiku dan menarik nafas panjang sebelum membalas perkataannya. Gosip apa lagi sih mas? Malu galus. Duh, namanya tinggal dan punya usaha di pinggir rel kereta, ya sudah pasti ada gosip begituan. Ya tinggal kitanya aja loh mas, mau fokus kerja apa jadiin gosip itu alasan? Jawabku pada pemuda itu. Kemarin gosip hantu anak-anak di rel, nenek-nenek. Sekarang giliran bengkel saya yang kena. Doh. Pemuda itu hanya mengangguk, namun jelas terlihat ia belum sepenuhnya menerima alasanku. Memang, hampir semua karyawan yang mengundurkan diri mengaku mendapat gangguan saat bekerja di bengkel. Namun semua itu sama sekali tidak pernah terbukti. Setelah menyelesaikan istirahatku, aku segera kembali ke bengkel dan mengecek pekerjaan karyawanku. Namun bukannya bekerja, mereka malah berkumpul seolah membicarakan sesuatu. Lah kok pada ngegosip itu loh, kerjanya kan masih banyak. Ucapku pada mereka. Tarjo datang menghampiriku dan mencoba menjelaskan. Gini loh Pak, lampu ruang las itu meledak lagi. Ini sudah ketiga kalinya loh Pak. Jelasnya. Aduh, ya berarti aliran listriknya yang bermasalah. Mas coba dibenerin. Balasku. Sampun Pak, sudah. Nggak ada masalah apa-apa itu loh Pak. Sumber listriknya juga sama dengan lampu yang di luar. Lah, tapi yang di luar loh Pak nggak pernah ada masalah. Cerita Tarjo. Aku mencoba melihat lokasi lampu yang meledak. Tempatnya ada di ujung ruangan tempat menyimpan peralatan berat. Ya wis, biarin dulu. Kalian kerja di sisi lain atau ruangan lain dulu ya. Nanti malam lembur. Itu tralis mau diambil sama yang punya besok ya. perintahku. Tarjo dan karyawan lain saling memandang seolah tidak setuju. Namun mereka tak berani untuk membantahku. Malam kian larut, namun masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku melakukan pengecekan hasil kerja yang sudah selesai, sambil mempersiapkan makanan yang kupesan untuk istirahat mereka nantinya. Suara bising pekerja masih terdengar cukup riuh. Sampai tiba-tiba, suara itu tidak terdengar dan seorang karyawan menghampiriku. Pak, pak, mesinnya itu tiba-tiba macet, pak. Sudah diotak-atik, tapi tetap tidak mau nyala, pak. Ucapnya. Rusak gimana? Sudah dicek itu sekringnya, ha? Tanyaku. Sudah, pak. Saya cek tapi tidak ada yang rusak. Tapi nggak tahu kenapa itu nggak mau nyala loh, pak. Jawabnya dengan bingung. Aku tidak percaya dan segera mengecek mesin las yang mereka gunakan. Dan sekilas memang tidak ada yang rusak. Dan lagi, kenapa semua mesin mereka bisa rusak secara bersamaan? Aduh, pak. Jangan-jangan kita ini lagi diisengin loh, pak. Ucapnya padaku. Diisengin? Hah? Diisengin apa maksudmu? Tanyaku sekali lagi. Aduh, ya diisengin sama penunggu yang ada di sini, pak. Lanjutnya sekali lagi. Aku hanya menggeleng-gelengkan mendengar ucapan karyawanku yang satu ini. Ah, enggak mungkin. Mesinnya itu cuma panas, mek panas. Ya wis istirahat dulu aja. Tuh, saya sudah siapin makanannya. Kalian makan dulu yo. Ucapku pada mereka. Akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil mengisi perut. Seperti biasa, aku makan di ruang dalam, terpisah dari karyawan yang memilih makan di luar sambil merokok. Memang hanya nasi sayur biasa, namun bila dimakan dengan kondisi lelah seperti ini, rasanya melebihi masakan di restoran mahal manapun. Dari luar suara bising mulai terdengar. Rupanya mereka sudah menyelesaikan makannya dan melanjutkan pekerjaan kembali. Aku menoleh pada bungkusan makanan yang masih utuh. Itu jatah Tarjo. Seingatku, Tarjo masih mengerjakan pekerjaannya di ruangan yang lampunya meledak tadi siang. Mungkin karyawan lain lupa memberitahunya untuk istirahat makan terlebih dahulu. Dari celah jendela, aku menoleh dan melihat Tarjo masih ada di tempatnya bekerja. Jo, wes istirahat dulu, makan. Ucapku memanggilnya. Namun Tarjo masih sibuk sendiri dengan pekerjaannya. Merasa khawatir, aku mengambil bungkusan nasi itu dan mengantarkan makanan jatah Tarjo ke ruangan alat berat yang masih remang-remang dengan lampu yang masih rusak. Jo, wes leren, berhenti, makan dulu. Ucapku. Namun dia masih sibuk dengan pekerjaannya dan tidak menghiraukanku di sudut ruangan yang cukup gelap. Aku semakin mendekat dan mulai merasa ada yang aneh. Tidak mungkin Tarjo bisa bekerja di ruangan remang-remang, apalagi di sudut yang gelap seperti ini. Dengan kedatanganku, Tarjo masih tidak menoleh. Hingga akhirnya aku mencoba menepuk pundaknya. Jo? Ucapanku terhenti ketika yang menoleh bukanlah Tarjo, karyawanku. Yang menoleh adalah sesosok makhluk menyerupai Tarjo dengan wajah yang rusak sebelah. Satu bola matanya tergantung di sisi wajah yang tidak dilapisi kulit. Tubuhku lemas seketika. Jangankan untuk berlari, berdiri saja sudah sangat sulit rasanya. Tolong. Ucapku yang berusaha meninggalkan makhluk itu sekuat tenaga dan menghampiri karyawanku di luar. Aku memaksa kakiku merangkak keluar, namun makhluk itu masih terus menatapku. Suara besi dipukul dan suara mesin terdengar dari pekerjaan karyawanku di luar. Ternyata ucapan mereka benar. Tempat ini memang dihantui makhluk halus. Tolong, siapa saja Tarjo, tolong. Aku berteriak menghampiri karyawanku. Namun, ternyata suara bising di luar bukan berasal dari pekerjaan karyawanku. Seorang anak kecil pucat dengan tubuhnya yang penuh luka sedang memainkan mesin las yang tidak digunakan. Di atas pohon duduk seorang nenek-nenek tua yang menyeringai dengan gigi-giginya yang menghitam. Dan saat aku menoleh, di sebelah kiriku terdapat seorang pria sedang memainkan palunya ke besi dengan wajahnya yang hancur dan badannya yang tinggal setengah. Kakiku semakin lemas dan hampir kehilangan kesadaran. Namun aku harus memaksa diriku untuk meninggalkan tempat ini. Akhirnya dengan sekuat tenaga aku berhasil mencapai pagar seng dan keluar menuju jalan raya yang bersebelahan langsung dengan rel kereta. Aku berlari dengan tergopo-gopo. Terlihat remang-remang lampu tukang angkringan langgananku masih menyala dan ada orang lain di sana. Itu bosmu. Terdengar suara pedagang angkringan yang berbicara pada seorang sambil menunjuk ke arahku. Seseorang muncul dari tenda angkringan itu. Itu Tarjo. Dia segera berlari dan mencoba membantuku. Bos, kenapa? Bos, gak apa-apa. Bos, sadar bos. Tanya Tarjo padaku. Jo, bener katamu Jo. Bengkel itu isinya demit semua Jo. Ucapku sambil terengah-engah. Tarjo mengambilkan kursi dan membiarkanku duduk. Maaf bos, tadi semua karyawan pada kabur pas lihat penampakan di luar. Terus saya ingat bos masih di dalam, jadi saya tungguin di sini, takut kenapa-kenapa. Cerita Tarjo. Rupanya pada saat kami mulai istirahat, seluruh karyawan sudah diganggu oleh kemunculan makhluk penunggu rel di depan bengkel. Dan akhirnya mereka semua melarikan diri. Suara bising yang ku dengar setelah selesai makan, rupanya bukan suara dari pekerjaan mereka. Nah ini pak kopinya, kayak biasa kan? Ucap pedagang angkringan menyuguhkan kopi untuk menenangkanku. Aku berpindah duduk ke tempat yang lebih terang dan bersiap untuk menyeruput kopiku. Namun wajah Tarjo dan penjual angkringan itu terlihat aneh. Wajahnya terlihat pucat, seperti melihat sesuatu. Jo, Tarjo, apa itu Jo? Ucap pedagang angkringan itu sambil melihat ke arahku. Wajah mereka menjadi semakin pucat. Dan sebelum aku sempat bertanya, mereka sudah lebih dulu berlari meninggalkanku di warung ini sendirian. Aku merasa ada yang tidak beres. Hawa merinding masih menyelimuti tubuhku, hingga aku memutuskan untuk menengok ke tembok belakang. Untungnya tidak ada apa-apa. Hanya bayanganku yang muncul karena disinari oleh lampu angkringan ini. Tapi tunggu, bayanganku itu tidak cuma satu. Di sebelah bayanganku terdapat sebuah bayangan yang menyerupai nenek-nenek. Di sisi satunya terdapat bayangan makhluk tinggi besar. Beberapa bayangan menyerupai anak kecil dan sebuah bayangan yang hanya membentuk setengah badan dengan mata yang menatap ke arahku. Jangan lupa untuk baca karya-karya terbaru dari Dioseta. Semua link dari karya sosial media Dioseta sudah aku taruh dari deskripsi podcast ini. Twitter. Dari mana aku harus memulai cerita ini? Mungkin cerita ini tak ada menariknya bagi sebagian dari kalian. Tapi apa salahnya jika kalian mendengarkan juga kan? Mari kita mulai. Malam itu, seperti biasa, aku harus menunggu keretaku sepulang bekerja. Malam itu tidak seperti malam biasanya. Sangat dingin. Anjing-anjing di jalanan yang biasanya menggonggong meminta sebuah roti yang dibawa pejalan kaki. Sekarang mereka diam di jalan-jalan sempit, menghangatkan diri mereka. Duduk sendiri di bangku ini, kurasa tidak ada lagi yang menunggu keretanya seperti aku. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 23:30 malam. Wow, sudah larut sekali pikirku. Pantas, sudah tidak ada yang menunggu kereta. Ya, beginilah bosku. Selalu melemburkanku, tapi tidak pernah menambah gajiku sedikitpun. Sedikit gerutuku dalam hati, agar tidak terlalu membosankan di sini. Menunggu, menunggu, dan menunggu. Tapi tidak ada satupun kereta yang lewat. Lelucon macam apa ini pikirku. Aku mau otak-atik HP-ku karena tidak ada kerja lagi untukku. Angin berhembus melalui tubuh belakangku, membuatku sedikit merinding. Oh, angin yang begitu dingin. Kereta yang kutunggu-tunggu akhirnya datang juga. Kereta ini tidak seperti biasanya. Jendelanya banyak yang sudah pecah. Mungkin karena ini kereta malam. Aku naik saja tanpa mengkhawatirkan apa-apa. Disinilah semua cerita itu dimulai. Setelah aku memasuki kereta, seorang bapak-bapak meneriakiku dari luar. Bapak itu seperti melarangku untuk naik kereta ini. Tapi apa daya, pintu sudah tertutup dan aku pun sudah ada di dalam kereta ini. Seperti biasa, aku akan duduk di bangku paling pojok karena aku bisa bersandar lalu tidur. Dan semua orang di kereta ini tidak seperti biasanya. Mereka tampak diam dan muka mereka sungguh muram. Ah, mungkin karena ini sudah malam. Selalu saja pikiran positifku mengalahkan negatifnya. Aku duduk dan mulai bersandar. Keluar sebelum kau terlambat. Keluar. Suara orang di sebelahku mengagetkanku, membuatku terbangun dari tidurku. Aku tidak mengerti. Tiba-tiba seluruh orang di kereta ini berteriak, menangis, meronta-ronta. Mereka seperti mayat yang baru saja dikubur dari hidup kembali. Muka mereka, aku masih mengingatnya sampai sekarang. Namun tiba-tiba semua menjadi gelap, pekat. Dan aku terbangun di bangku di mana aku menunggu kereta tadi. Ternyata semua itu cuma mimpi. Tapi persis di sebelahku ada seorang bapak-bapak yang tadi mengejarku untuk tidak masuk kereta. Kau terlambat. Kau telah masuk ke sini. Selamat datang. Ketika aku lihat sekitar, semua telah berubah menjadi sebuah gerbong kereta yang melaju dengan cepat. Cepat sekali. Dan kereta ini menuju ke jurang. Malam itu, 12 Agustus 2013. Tulisan dari Argasis. Desa Gaib Lintasan Kereta Api, Chapter ketiga, Dua Sejoli Penanti Malam. Sabar ya, nanti kalau aku udah siap, pasti aku ajak orang tuaku kok. Ucapku pada kekasihku Niar, yang masih saja merajuk soal pertunangan kami di perjalanan pulang dengan sepeda motorku. Aku kurang sabar apa sih mas, kamu tuh udah lulus, sudah kerja. Nunggu apa lagi sih? Niar masih mempertahankan pendapatnya. Memang, hubungan pacaran kami sudah berjalan cukup lama. Mungkin lebih dari 5 tahun. Bukannya aku tidak ingin menikahinya. Walaupun sudah memiliki pekerjaan, kondisi finansialku masih jauh dari kata mapan untuk membahagiakannya. Kamu tuh jangan maksa aku. Nikah tuh gak gampang. Kalau nanti kita hidup susah, pasti aku juga yang kamu salahin. Balasku dengan nada yang penuh emosi. Suara isak tangis terdengar dari Niar. Sepertinya ia tidak dapat lagi menahan emosinya setelah perdebatan ini. Setelah kita pacaran 5 tahun, kamu masih bisa mikir aku orang yang kayak gitu? Ucapnya. Entah, setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat emosiku semakin memuncak. Kalau kamu emang udah gak mau lanjutin hubungan ini, ya lebih baik kita berhenti aja di sini. Ucap Niar sekali lagi yang bercampur dengan suara tangisan. Aku segera menghentikan motorku dan menyuruhnya turun. Eh, kamu ngancem? Ucapku dengan marah. Niar terlihat hanya menangis tanpa membalas pertanyaanku. Oh, atau jangan-jangan kamu udah punya calon lain yang lebih siap buat nikahi kamu, hah? Iya. Entah bagaimana, emosiku bisa membuatku berkata seperti itu. Ya aku tahu, semua ucapanku ini hanya membuatnya semakin menangis. Udah mas, udah. Gak usah dilanjutin lagi. Niar berusaha menghentikan ucapanku. Eh kamu yang mulai semua ini. Sekarang kita perjelas semuanya. Udah mas, cukup. Potong Nir. Kalau kamu emang gak niat ngelanjutin hubungan ini, tinggalin aku di sini. Aku gak mau sakit lebih dari ini mas. Ucap Nir, air mata yang tertumpah di pipinya. Aku tidak bisa mendapat paksaan seperti ini. Pemikiran bodoh untuk menikah dalam kondisi seperti ini. Sepertinya Nir tidak berpikir sejauh itu. Ya udah, kalau itu mau kamu, kita selesai sampai di sini. Ucapku dengan penuh emosi dan meninggalkan Nir menangis sendiri di jalan raya tepat di pinggir rel kereta api. Entah apa yang merasukiku hingga bisa berbicara sekejam itu pada Nir. Dia adalah wanita yang baik, namun akhir-akhir ini tingkahnya berbeda. Seolah banyak hal yang dirahasiakan olehku. Namun sepertinya meninggalkannya di pinggir jalan malam-malam seperti ini adalah hal yang keterlaluan. Aku berhenti beberapa ratus meter dari tempatku meninggalkan Nir. Setidaknya dari sini aku bisa mengawasinya hingga ia menaiki angkutan umum. Sebuah warung angkringan terlihat di dekat tempatku berhenti. Aku memarkirkan motorku dan beristirahat di sana sambil mengawasi Nir yang terlihat sendirian di jalan. Mas, kopi hitamnya satu ya. Ucapku pada pemuda yang bertugas menjaga angkringan itu. Dengan sigap, pemuda itu membuatkan secangkir kopi hitam dan menyuguhkannya kepadaku. Wah, sendirian mas. Ucapnya sambil menyerahkan secangkir kopi hitam panas ke hadapanku. Iya mas, ngantuk. Jadi ya ngopi-ngopi dulu lah. Balasku. Pemuda itu membereskan beberapa barangnya dan bersiap untuk pergi. Mas, saya tinggal ngambil nasi dulu ya di ujung gang situ loh. Tolong titip sebentar. Ucapnya tanpa curiga sedikit pun kepada aku. Monggo mas. Santai, tak jagain, saya juga di sini agak lama kok. Balasku. Aku menyeruput kopiku sedikit demi sedikit. Setidaknya rasa hangat dari kopi ini mampu sedikit meredakan emosiku. Kula nuwun. Permisi. Tiba-tiba seorang perempuan masuk ke tenda angkringan. Dari caranya berpakaian, mungkin dia salah satu warga di sekitar sini. Mas, yang jaga biasanya kemana ya? Tanyanya kepadaku. Oh, lagi ngambil nasi sebentar mbak, ditungguin aja ya. Jawabku. Wanita itu setuju dan dengan sabar menunggu kedatangan pemilik angkringan ini. Namun setelah cukup lama, pemuda itu tidak kunjung datang. Aku menunggu dengan gelisah. Nir belum juga terlihat di jalan, padahal angkutan umum belum ada yang lewat satupun. Berkali-kali aku mengintip keluar tenda, hingga membuat wanita itu merasa curiga. Masnya nungguin siapa? Tanya wanita itu. Oh, enggak. Nungguin yang jaga juga kok saya. Jawabku memberi alasan, namun sepertinya wanita itu sedikit tidak percaya. Bagus deh mas, soalnya kalau malam jalanan di sini bahaya mas. Banyak perempuan yang suka diculik atau bahkan dirampok mas kalau sekitar sini malam-malam. Ucap wanita itu menakut-nakuti. Spontan aku menoleh ke arah wanita itu. Ucapannya berhasil membuatku memikirkan keselamatan Nir. Waduh, jangan bercanda mbak. Banyak sendiri juga keluar malam-malam sendirian kan? Balasku mencoba mencarikan suasana. Kalau saya sih sudah biasa mas. Saya kan warga di sini. Orang sini mah kenal sama saya semuanya. Jawabnya dengan santai. Aku tidak lagi membalas kata-katanya. Ucapannya itu jelas membuatku semakin cemas. Berkali-kali aku menoleh ke arah luar, berharap melihat Nir segera muncul dari kegelapan melintasi tempatku menunggunya ini. Benar, masnya gak nunggu siapa-siapa. Sekali lagi wanita itu menanyakanku. Aku menarik nafas. Sepertinya tidak mungkin aku berbohong lagi. Saya nungguin teman saya mbak. Tadi kami berantem. Seharusnya dia jalan lewat tempat ini loh. Wanita itu tersenyum mendengar pengakuanku. Kalau masnya cemas, lebih baik mas samperin teman mas itu. Ucap wanita itu. Aku hanya menggeleng sambil tersenyum. Tak mungkin. Tidak mungkin aku kembali setelah perbuatanku padanya. Nampaknya reaksiku membuat wanita itu merasa kecewa. Setelah cukup lama, tiba-tiba wanita itu menengok keluar, seolah melihat sesuatu. Teman masnya yang itu bukan? Ucap wanita itu. Aku menoleh keluar. Dan benar, Nir mulai terlihat dari ujung jalan. Namun, tak jauh di belakangnya, terlihat ada seorang pria berbaju lusuh yang mengikutinya. Iya benar, itu teman saya. Tapi siapa laki-laki di belakangnya itu ya? Ucapku pada wanita itu. Namun saat aku menoleh, wanita itu tidak terlihat di tempatnya. Mungkin saja wanita itu memutuskan untuk pulang karena terlalu lama menunggu. Rasa cemasku pada Niar membuatku tidak mencari tahu keberadaan wanita itu. Dengan segera aku meninggalkan gelas kopiku dan bermaksud memanggil Niar. Niar, awas! Teriakku dari jauh, namun dia masih terlalu jauh. Aku berlari menghampirinya. Namun seorang pria di belakangnya terlihat semakin dekat dengan menyembunyikan tangannya di kantong jaketnya. Pemandangan itu membuatku merasa khawatir. Apalagi Niar terlihat sangat lemah dengan wajahnya yang masih mencoba menahan tangis. Di depan Niar terlihat sebuah bangunan tua yang tidak berpenghuni. Sesosok bayangan pria juga muncul dari sana, seolah merencanakan sesuatu. Ucapan wanita di angkringan tadi soal wanita yang dirampok benar-benar terbayang di pikiranku. Dengan rasa cemas, aku berlari secepat mungkin berharap bisa mencapai Niar sebelum pria-pria itu menyergapnya. Pria di belakang Niar terlihat semakin dekat. Dan sedikit lagi Niar akan sampai di hadapan bangunan tua yang gelap yang sangat fatal apabila terjadi apa-apa terhadap Niar di sana. Aku berlari, berlari, terus berlari, berharap masih sempat menolongnya. Namun tiba-tiba, sebuah cahaya bersinar dari ujung jalan mengarah ke arah Niar. Sebuah mobil angkutan umum menyusul Niar dan berhenti di hadapannya. Tak lama setelahnya, aku tidak lagi melihat Niar di jalan. Aku menoleh ke arah angkutan umum itu. Terlihat dari jendela, Niar melihat ke arahku dengan wajahnya yang sangat pucat. Aku menarik nafas dalam-dalam dan teriak sekuat tenaga melalui kememosiku. Seandainya terjadi apa-apa dengan Niar di jalan, aku pasti tidak akan mampu memaafkan diriku sendiri. Sebuah kebodohan melakukan hal ini terhadap wanita yang paling ku sayang. Perlahan aku kembali ke motorku dengan penuh rasa menyesal. Seandainya masih ada kesempatan, aku akan menemui Niar dan meminta maaf atas kebodohan ini. Kejadian tadi sudah benar-benar menyadarkanku betapa sayangnya aku kepada Niar. Aku kembali ke tempat motorku diparkir, tepat di sebelah warung angkringan. Terlihat di sana seorang perempuan yang sedang duduk menunggu pesanannya diantar. Mungkin saja itu wanita yang tadi. Namun saat aku masuk ke tenda, ternyata bukan wanita tadi yang aku temui, melainkan Niar yang sudah menungguku di sana dengan menahan tangis. Mas, maafin Niar, mas. Ucapnya padaku, tanpa berkata sepatah kata pun aku segera menghampirinya dan memeluknya. Selama 5 tahun berpacaran, belum pernah aku sebahagia ini memeluknya. Dan belum pernah aku merasa seberharga inilah keberadaan Niar di sisiku. Maafin mas ya Niar, besok mas bakal bilang bapak buat ngelamar kamu ya. Ucapku. Mas gak peduli lagi Niar, seperti apa jatuh bangun kehidupan kita nantinya. Buat mas, keberadaan Niar sudah cukup membuat mas bahagia kok. Niar tidak membalas ucapanku. Ia hanya menangis tanpa henti. Entah mengapa Niar bisa seemosi ini. Mungkin perbuatanku memang sudah keterlaluan terhadapnya. Maafin aku mas, aku belum berani jujur sama mas sampai bisa gini. Ucapnya sambil menahan tangis. Aku gak mau terlalu membebani mas. Niar cuma bisa nuntut mas buat nikahin Niar. Sebuah benda dikeluarkan dari tasnya. Aku mengenali benda itu. Namun aku masih memastikan dari penjelasan yang akan Niar ucapkan. Seminggu setelah kita nginep di Jogja kemarin, Niar merasa ada yang aneh. Sampai setelah beberapa minggu, Niar coba periksa. Dan ternyata benar, Niar hamil, mas. Aku tersontak. Ucapan Niar saat itu membuatku seperti mendapatkan sambaran petir. Bukan. Bukan karena kehamilannya. Aku tahu dengan jelas, itu adalah hasil perbuatanku. Betapa brengseknya aku telah melakukan perbuatan tadi di saat Niar sedang menanggung beban sebesar ini. Niar, kenapa Niar baru bilang, Niar? Ucapku sambil menghapus air mata di pipinya. Mas bakal tanggung jawab, Niar. Ah, mas bakal nikahin Niar apapun resikonya. Sekarang jangan nangis lagi ya. Kita tanggung ini sama-sama ya. Niar mengangguk dan menghabiskan tangisannya di pelukanku. Setelah pemilik angkringan kembali, aku segera memesankan teh hangat untuk Niar, membiarkannya sedikit lebih tenang. Loh, ini pacarnya mas? Kok bisa tiba-tiba ada di sini? Tanya pemuda itu. Iya mas, tadi nyusul naik angkutan umum. Jawabku seadanya, mencegah perbincangan yang lebih jauh. Pemuda itu mengerti dan hanya melanjutkan pekerjaannya. Punya pengalaman menyeramkan gak selamanya sial? Karena lagi ada event dari GoWork, yaitu Halloween 2021 Spooktober, di mana kalian bisa mengikuti event ini dengan cara mengirimkan cerita serem kalian. Kalian bisa cek rulesnya di Instagram podcast Bagi Horror ataupun di @GoWorkCommunity. Semua linknya bakal aku taruh di deskripsi dari podcast ini. Ada total hadiah 2 juta rupiah dan free 3 bulan premium Netflix subscription untuk 3 cerita paling menyeramkan. Tunggu apa lagi? Segera rekam cerita serem kalian dan kirim di bit.ly/gorokspooktober. Linknya ada di deskripsi dari podcast ini. Mas, sebenarnya tadi ada alasan kenapa Niar turun dari angkutan umum dan nunggu di sini. Ucap Niar tiba-tiba. Waktu di angkutan umum, Niar lihat ada perempuan lagi duduk di motornya mas. Pakaiannya itu kayak orang rumahan biasa mas. Tapi sekilas Niar lihat wajah perempuan itu hancur mas. Gak berbentuk. Mendengar ucapan Niar, si penjaga angkringan meninggalkan pekerjaannya dan memperhatikan ucapan Niar. Niar khawatir mas, makanya Niar turun, dia terus jalan ke sini. Tapi ternyata makhluk itu udah gak ada. Aku merasa heran, namun sepertinya si pemilik angkringan ingin menceritakan sesuatu. Wah, sudah banyak mbak yang lihat dia, tapi tenang, dia gak pernah ganggu kok. Sambil membersihkan meja, pemuda itu melanjutkan ceritanya. Kadang dia juga sering kelihatan berdua sama kekasihnya. Biasanya yang cowok itu wujudnya pakai jaket, gak ada lengannya mbak. Ucapnya. Cerita dari pemilik angkringan itu mengingatkanku pada seorang yang mengikuti Niar dari belakang. Mereka itu sepasang roh kekasih yang bunuh diri di rel kereta api ini. Cerita pemilik angkringan itu terhenti dengan melintasnya satu rangkaian kereta yang cukup panjang tepat di rel kereta di belakang angkringan ini. Aku menoleh ke arah rel tersebut. Samar-samar terlihat dari sela-sela kereta sepasang kekasih bergandengan di seberang rel dengan wajah yang tidak berbentuk dan anggota tubuh yang sudah tidak lagi utuh. Desa gaib, lintasan kereta, selesai. Sedikit cerita tambahan. Enggak mas, aku gak mau pisah sama mas. Ucap seorang wanita yang baru saja menerima amukan dari keluarganya. Mas juga. Tapi mas juga gak mungkin melawan kedua orang tuanya mas. Seorang pria terlihat putus asa menerima takdirnya ini. Hubungan mereka sudah berjalan cukup lama. Namun sejak awal, kedua orang tua mereka memang tidak pernah menyetujui hubungan mereka. Kedua pasangan ini berharap, suatu saat hati kedua orang tua mereka akan luluh dan menerima hubungan mereka. Sayangnya, keadaan malah berubah semakin buruk. Kedua orang mereka memaksa mereka untuk berpisah dengan berbagai cara. Berbagai sumpah serapah diucapkan oleh orang tua si pemuda kepada kekasihnya yang membuatnya tidak berhenti menangis. Tekanan yang mereka terima membuat mereka tidak sanggup lagi menerima siksaan itu. Di suatu malam yang sepi, terlihat sepasang kekasih berpelukan di pinggir rel kereta api. Suatu pemandangan yang biasa dilihat oleh warga yang lewat saat itu sebagai kenakalan remaja. Namun, mereka tidak pernah tahu permasalahan apa yang menimpa keduanya. Suara klakson kereta terdengar dari jarak yang cukup jauh. Cahaya putih dari lampunya menerangi sepanjang jalur rel kereta yang masa sebelumnya terasa sangat gelap. Kedua sejoli itu berdiri menuju tempat yang tidak seharusnya mereka datangi. Mereka berpelukan dengan erat sambil menutup mata mereka menyambut kedatangan sesuatu yang akan menyelesaikan semua permasalahan dan kesedihan yang mereka hadapi. Di pagi hari, warga berkumpul di pinggir rel kereta api didampingi dengan beberapa mobil polisi dan tim pencari. Terlihat seorang ibu menangis sambil menarik sebuah baju yang masih tersemat di badan seorang pria yang sudah terbelah menjadi beberapa bagian. Di sisi lain, seorang pria yang sudah sangat berumur juga berusaha menahan tangisnya sambil melihat jasad seorang wanita yang sudah hancur dan tidak lain adalah anaknya sendiri. Penyesalan sudah terlambat. Mereka tidak pernah menyangka keegoisan mereka ternyata bisa membunuh orang-orang yang sebenarnya sangat mereka sayangi. Yang tersisanya penyesalan yang tak mungkin terjawab. Dan kisah mengenai sosok roh sepasang kekasih yang sering terlihat di sekitar rel kereta api adalah tempat mereka mengakhiri penyiksaan yang mereka alami. Itu dia akhir dari cerita Desa Gaib Lintasan Kereta Api.